Next. Eja dari eja dari kotoko. Eja dari eja dari kotoko. Eja dari eja dari kotoko. Eja dari eja dari kotoko. Bamaya, bamaya, impaya uwa. Uye, impaya uwa. Bamaya, bamaya, impaya uwa. Uye, impaya uwa. Bamaya, bamaya, impaya uwa. That one is called Opamfu. Opamfu. Yes, stop it.